Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashtaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada dars kali ini masuk pada bab At-tala'un bila'natillah wa bi-ghadabillah au bin-nar. Bab saling melaknat dengan kata-kata, ya semoga dilaknat oleh Allah, dan dengan kata-kata semoga dimurkai Allah, atau dengan kata-kata semoga masuk neraka. Pada hadis yang akan kita bawa ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi barakallahu fikum. Namun pada hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan hadis ini hasan sahih sebagaimana Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi, beliau menyatakan hadisun hasanun sahih. Ada juga yang menyatakan hadis ini dhaif, lemah. Barakallahu fikum. Namun secara makna, ya, dibenarkan, dan memang ada larangan untuk saling melaknat dengan laknat Allah, atau dengan kemurkaan Allah, atau dengan dimasukkan ke dalam neraka. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, tayyib, kita bacakan. Haddatsana Muslim, telah menceritakan kepada kami Imam Muslim. Qala haddatsana Hisham, telah menceritakan kepada kami Al-Imam Hisham an Qatadah, dari Qatadah, anil Hasan, dari Al-Hasan, an Samurah, dari Samurah, yakni Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau menyatakan, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tatala'anu bila'natillah wala bighadabillah wala binnar. Janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah atau dengan menggunakan kemurkaan Allah atau dengan doa laknat supaya dimasukkan ke dalam neraka bagi orang yang dilaknatnya. Barakallahu fikum. Walaupun hadis ini diperselisihkan derajatnya, namun secara makna benar adanya larangan untuk saling melaknat, baik dengan ucapan laknat Allah, kemurkaan Allah, atau dengan membawa kata-kata semoga dimasukkan ke dalam neraka. Terlebih lagi kepada sesama muslim, sama mukmin, sama muslimah, sama mukminah, diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh al-Imam Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau juga menyebutkan dalam Syarah Riyadhus Shalihin, karena memang hadis yang ada dalam kitab Adabul Mufrad yang barusan kita baca juga disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Berikut penjelasan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang hadis tersebut. Beliau menyatakan, yakni la yal'anu ba'dukum ba'dan bila'natillah. Tidak boleh sebagian kalian dengan sebagian yang lain melaknat dengan laknat Allah. Fayaqulu li sahibihi la'anakallah wala bighadabihi. Dengan dia mengatakan kepada saudaranya, kepada temannya, semoga Allah melaknatmu. Tidak boleh pula dengan mengatakan semoga Allah memurkaimu. Dia mengatakan ghadiballahu alaik, semoga Allah memurkaimu. Wala binar, tidak boleh pula melaknat saudaranya dengan ucapan fayaqul adkhalakallahu nar, semoga Allah memasukkanmu ke dalam neraka. Ini tidak boleh. Kullu hadza hadzara minhun nabiyyu alaihi salatu wassalam li annahu qad yuqal iman la yastahiqquhu. Ini semua adalah perkara yang diperingatkan, yang diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentangnya, dikarenakan hal itu dikatakan kepada orang yang tidak berhak menerima laknat tersebut. Barakallahu fikum. Maka ini diharamkan, dilarang. Karena memang barakallahu fikum, sesama kaum muslimin itu tidak boleh saling melaknat. Justru diharapkan sama kaum muslimin, kaum mukminin, ya, saling mendoakan supaya masuk ke dalam jannah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fath ayat kelima, liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Supaya dia Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang mukmin yang laki-laki dan mukminah, mukmin perempuan, ke dalam jannah, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, dan di dalam surga dia Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima, dan yang demikian itu ya di sisi Allah merupakan keberuntungan, kemenangan yang besar. Yakni tatkala kaum mukminin, kaum muslimin masuk ke dalam surga, kekal di dalamnya dan terampuni dosa-dosanya. Berbeda halnya dengan orang kafir. Sebutkan pada kelanjutan ayat dari surat Al-Fath, yakni pada ayat yang ke-6 surat Al-Fath, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat adzannina billahi dzannas sau alaihim dairatus sau wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa addalahum jahannam wa sa'at masira. Dan dia Allah akan mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan munafik perempuan, dan juga musyrikin, musyrik laki-laki dan musyrik perempuan. Adzannina billahi dzannas sau, yang mereka berprasangka buruk terhadap Allah. Alaihim dairatus sau, mereka akan mendapatkan giliran azab yang buruk, akan dilingkupi oleh azab yang buruk. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka kepada mereka. Wa la'anahum, dan Allah mengutuk mereka. Wa a'adda lahum jahannam, serta Allah menyediakan neraka jahannam untuk mereka. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah min dzalik. Jadi barakallahu fikum, dari surat Al-Fath ini jelas menunjukkan bahwasanya ya tidak boleh saling melaknat terhadap sesama muslim. Sesama muslimah tidak boleh. Karena hukum asal ya kaum mukminin, kaum muslimin itu tempatnya di surga. Kalau mereka meninggal dalam keadaan di atas Islam. Barakallahu fikum. Adapun orang munafik, laki-laki dan munafik perempuan, musyrikin, musyrikat, yang mana mereka memiliki prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Allah murka kepada mereka, melaknat mereka. Dan mereka dilingkupi dengan azab yang sangat jelek. Oleh karena itu, pada hadis yang tadi kita baca, larangan saling melaknat dengan semoga Allah mengutukmu, dengan perkataan semoga Allah memurkaimu, semoga Allah masukkan dirimu ke dalam neraka, ketika disampaikan kepada sama muslim, ini haram. Ya, haram barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah barakallahu fikum larangan saling melaknat sama kaum muslimin, kaum mukminin. Adapun pada bab berikutnya insyaallah akan disampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidzakumullah wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.